dapatkan segera albumnya. Kami berkarya dengan benasir, menyampaikan pesan-pesan agama, menyampaikan nasihat yang berguna, penuh hikmah dan maknanya. Hai kawan, dengarkanlah nasyid ini, nasyid untuk kawan semua. Dapatkan segera albumnya. Kami agar istiqomah bermanfaat bagi agama dan bangsa. Nasyidku adalah jalanku untuk berdakwah. Dakwahku lewat nada, nadaku nasyidku juga dakwah. Saja mari kemarilah kawan, dapatkan segera albumnya. Selalu ceria untuk menghibur hati yang sedang terlara. Kami di sini mengajak semuanya, kita berdakwah lewat nada yang penuh makna. Sampaikan nasihat pesan-pesan agama untuk menerapkan segala beban dijaga. Inilah musikku, inilah nadaku, karena nadaku nasibku juga dakwahku. Mari eratkan tali silaturahmi sebagai bagian dari bumi yang sejati. Lagi dan lagi perlihatkan semangatku, hari berganti hari harus lebih baik lagi. Sampaikan dakwahmu dengan yang kau mampu, akan selalu kan membantumu. Dapatkan segera albumnya. Kami berkarya dengan bernasyid, menyampaikan pesan-pesan agama, menyampaikan nasihat yang berguna, penuh hikmah dan maknanya. Dapatkan segera albumnya. Hai kawan, dengarkanlah nasyid ini, nasyid untuk kawan semua. Doakanlah kami agar istiqomah, bermanfaat bagi agama dan bangsa. Ya, apa sih mana kita mulai lagi? Mari kemarilah kawan. Selalu ceria untuk menghibur hati yang sedang terlara. Kami di sini mengajak semuanya, kita berdakwah lewat nada yang penuh makna. Sampaikan nasihat pesan-pesan agama untuk menerapkan segala beban di dada. Dapatkan segera albumnya. Karena nadaku nasibku juga dakwahku. Mari eratkan tali silaturahmi sebagai bagian dari bumi yang sejati. Nasyid, nasyid, nasyid memang asik. Ini cara lain kita sampaikan nasihat. Nasihat kebaikan, nasihat kesabaran. Memang seharusnya kita saling mengingatkan. Nasyid.